Yang mencatat, siapa yang mencatat? Masih surat Al-Qalam atau sudah masuk surat Al-Haqqah? Karena taklim malam Ahad ini banyak halangannya, ya kan? Banyak liburnya. Sampai mana ini? Ali, Abu Abbas. Laula anta darakahu. Ayo, na'am. Kalau yang lain, kayaknya sebelum saya tutup kemarin itu tak sudah ingat itu. Nah. Tayyib, mungkin pertengahannya kita masuk ke ayat yang sebelumnya. Fasbir li hukmi rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Masih kita sebutkan pada malam hari ini tafsir dalam surah Al-Qalam. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, sekarang kita akan bacakan ayat yang ke-48. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, dan perintah terhadap rasul di dalam syariat Islam bukan bermakna khusus. Perintah ini hanya kepada nabi alaihi salatu wassalam. Namun umat beliau secara umum mengikuti perintah tersebut, selama tidak adanya dalil yang membedakan antara perintah rasul secara khusus dengan umatnya. Termasuk pula di dalam ayat yang mulia ini, Allah perintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam untuk bersabar terhadap hukum Rabbmu. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang definisi as-sabru ala thalathati aqsam. Sabar itu terbagi menjadi tiga macam. Karena di dalam ayat ini Allah perintahkan agar seorang muslim bersabar terhadap hukum Rabbnya. Sementara hukum na'am Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum secara kauni atau secara takdir. Seseorang tatkala mendapatkan satu takdir yang menyedihkannya, dituntut baginya untuk kemudian bersabar serta mengimani bahwasannya apa yang menimpanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa di bumi ini ataukah yang menimpa kalian melainkan seluruhnya telah tercatat di dalam kitab sebelum sesuatu itu tertimpa kepada makhluk. Artinya telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum yang ada di dalam ayat ini mencakup hukum kauni atau qadari yang dituntut bagi seorang muslim untuk kemudian bersabar tatkala menjalaninya. Adapun hukum yang kedua adalah hukum syar'i. Hukum Allah secara syar'i. Hukum Allah secara syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama al-awamir, perintah-perintah Allah untuk kemudian dituntut bagi seorang makhluk untuk mereka menjalankannya. Dan yang kedua adalah an-nawahi, yang berisikan larangan-larangan untuk kemudian seorang mukmin dituntut diwajibkan baginya agar mereka meninggalkannya. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin, tatkala dia menjalankan hukum Allah secara syar'i, baik bentuknya perintah ataukah bentuknya larangan untuk dia tinggalkan, maka wajib baginya untuk kemudian bersabar menjalankan konsekuensinya dan bersabar untuk kemudian mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dia jalankan dan meninggalkan larangannya untuk kemudian ditinggalkan. Karena itulah as-sabr di dalam pembahagiannya dibagi oleh mereka para ulama terbagi menjadi tiga macam. Bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di dalam menjalankan perintah-perintahnya serta bersabar tatkala meninggalkan larangan-larangannya. Itu mencakup hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i dan secara kauni. Nah, ini ayatnya, fasbir li hukmi rabbik. Wa la takun ka sahibil hud, dan janganlah kamu ini menjadi seperti halnya seseorang yang berada di dalam perut seekor ikan, sahibil hud. Maksudnya adalah Nabi Allah Yunus alaihi assalatu wassalam. Idza nada wa huwa maghzum, tatkala dia menyeru dalam keadaan dia menahan marahnya. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah kisahkan tentang kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bersama dengan kaumnya. Sehingga disebutkan bahwasanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tatkala mendakwahi kaumnya, kemudian dilihatnya ternyata kaumnya tidak mentaatinya bahkan mengingkarinya, maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam marah terhadap kaumnya. Kemudian meninggalkan kaumnya tersebut dalam keadaan menahan marahnya. Sebelum meninggalkan mereka, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka untuk kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada mereka tentang adanya azab yang Allah janjikan akan menimpanya. Falhasil disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surah Yunus, tatkala Nabi Yunus alaihi salatu wasallam meninggalkan mereka, maka kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wasallam menyesali perbuatannya. Sehingga mereka pun sepakat untuk kemudian keluar ke tanah lapang dan bertadarrur, merendahkan diri mereka dan menyesali dosa-dosa perbuatan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itulah Allah selamatkan mereka. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. Apa itu ayatnya? Ya betul itu lafaznya. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. Lamma amanu kashafna anhum azab al-khizzi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin. Maka kalaulah bukan adanya satu negeri yang kemudian mereka beriman dan ternyata keimanan mereka memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian Allah ingatkan, tidaklah yang demikian bermanfaat tatkala turun kepada mereka azab. Karena pada ayat yang sebelumnya disebutkan bahwasanya orang-orang yang kafir tidaklah akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga melihat azab yang pedih. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun falaula ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzab al-alim. Sehingga mereka orang-orang kafir dari setiap umat ke, dari setiap generasi ke generasi yang setelahnya, tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika azab itu turun kepada mereka, mereka beriman. Keimanan mereka yang seperti ini tidaklah bermanfaat. Tidaklah bermanfaat kepada mereka. Namun Allah kecualikan kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salat wassalam. Tatkala mereka beriman, maka kami palingkan dari mereka azab di alam dunia mereka, dan kami berikan kepada mereka kenikmatan sampai batas waktu yang ditetapkan. Ini kisah yang Allah sebutkan di dalam surah Yunus, menceritakan bagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ternyata beriman tatkala Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan menahan marahnya. Pada kisah ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, diambil satu faedah, diwajibkan bagi seorang da'i untuk kemudian bersabar tatkala mendakwahi kaumnya, bersabar dari tingkah laku mereka, bersabar tatkala memberikan nasihat ternyata kaumnya enggan. Ini dituntut baginya untuk kemudian bersabar. Allah ceritakan sebagaimana keadaan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tatkala beliau marah, kemudian akhirnya diceritakan dalam cerita yang panjang, pada hasil akhirnya Nabi Yunus berada di dalam perut seekor ikan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang setelahnya, laula antadarakahu ni'matum min rabbihi lanubidha bil'arai wa huwa madmum. Ini menyebutkan bahwasanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tatkala berada di dalam perut seekor ikan tersebut menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tobatnya Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. دَن ذَنُّون يعني نبي يونس عليه الصلاة والسلام tatkala beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah terhadap mereka, yakni tidak bersabar. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk kemudian bersabar tatkala mendakwahkan Islam terhadap kaumnya. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi, dan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam menyangka bahwasanya kita tidak menetapkan satu takdir atas perbuatannya tersebut. Sehingga falhasil Allah takdirkan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dimakan oleh seekor ikan yang besar. Namun pada kegelapan lautan yang Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, fi zulumatin salas, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam menyesali perbuatannya dan beristighfar, bertasbih di dalam perut ikan tersebut pada kegelapan yang tiga. Pada tiga kegelapan. Kegelapan diantaranya berada di perut seekor ikan yang besar. Seorang yang berada di dalam perut seekor ikan gelap. Dan diantaranya pula kegelapan di lautan yang demikian dalam. Lautan yang dalam itu gelap, enggak ada cahayanya. Dan yang ketiga, apa namanya, kegelapan di malam hari. Fiyudhulumatin salat. Pada saat itulah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berdoa dan bertasbih. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sehingga dengannya Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dan Allah kabulkan permintaannya. Namun di dalam surah Al-Anbiya Allah sebutkan bahwasannya keadaan yang seperti ini tidak hanya Allah berikan kepada Nabi Yunus saja. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, siapa saja yang dirinya dalam keadaan tertimpa satu bahaya, satu bala, kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ini Allah akan selamatkan, Allah akan kabulkan permohonannya. Sehingga pada ayat yang setelahnya dalam surah Al-Anbiya yang tadi disebutkan, Allah sebutkan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah kami selamatkan mereka, orang-orang yang beriman. Sehingga dengan bertobatnya Nabi Yunus sebagai taufik dari sisi Allah adalah sebagai kenikmatan. Kemudian disebutkan tafsirnya ayat yang ke 6, 46 sampai 47. Antas'alu ayyuhar rasulu ha'ula'il musyrikin. Ayat afan 48 sampai ke 50. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Fasbir ayyuhar rasulu lima hakama bihi rabbuka wa qadah. Bersabarlah wahai rasul terhadap apa yang dihukumi oleh Rabbmu dan ditetapkan secara qadha, secara takdir. Wa min dzalika imhaluhum wa ta'khiru nusratika 'alaihim. Di antara dari apa yang Allah takdirkan adalah Allah memberikan tangguh kepada orang-orang musyrik. Wa umli lahum inna kaidi matin. Menunjukkan bahwasanya terkadang seorang musyrik, seorang kafir tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi pada sebagian keadaan kafirnya seseorang malah menyebabkan dia menjadi seorang yang mendapatkan kenikmatan yang demikian banyak. Kafirnya seorang, kufurnya seorang menyebabkan dia mendapatkan kenikmatan dunia. Ini namanya imhal atau al-imla. Wa umli lahum inna kaidi matin. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam salah satu hadisnya, idza ra'aita Allah 'abdan, atau idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa'alam innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah taala memberikan satu kenikmatan pada seorang hamba, kemudian ternyata hamba ini tatkala mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia condong untuk bermaksiat. Dia mendapatkan kenikmatan, dia gunakan untuk bermaksiat. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fa'lam innama huwa istidraj. Maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Yani terkadang seorang kufur, terkadang seorang musyrik, terkadang seorang itu bermaksiat, menyebabkan dengan kekufurannya, kesyirikannya, kemaksiatannya dia bertambah kenikmatannya. Ini istidraj atau al-imla. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam diingatkan oleh Allah seperti yang disebutkan dalam tafsir ini, bahwasanya al-imhal adalah merupakan qadha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul diperintahkan untuk bersabar untuk bersabar. Dan diantaranya pula adalah mengakhirkan pertolongan Allah, mengakhirkan pertolongannya, tidak segera ditolong, namun pertolongan tersebut datang secara bertahap, bertahap dan bertahap. Ini menunjukkan dituntut bagi seorang muslim untuk kemudian bersabar, untuk kemudian bersabar, sabar tatkala berdakwah, sabar tatkala menjalani konsekuensi dari apa yang diilmuinya, dan sabar pula tatkala dia mendapatkan salah satu dari qadha atau qadar Allah subhanahu wa ta'ala yang memberatkan hatinya, dia bersabar. Karena yang namanya pertolongan tersebut datang secara bertahap, datang secara bertahap. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam di dalam salah satu riwayat pernah satu ketika bertelekan di salah satu sisi Ka'bah pada awal-awal keislaman, yang pada masa-masa tersebut sekian banyak mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam diintimidasi, disiksa oleh mereka orang-orang musyrikin, mendapatkan ujian yang demikian dahsyat. Maka diriwayatkan sekelompok dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi Rasul sementara beliau sedang berbaringan di salah satu sisi Ka'bah. Mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, apakah engkau ini tidak meminta kepada Allah pertolongan agar Allah menolong kami dan mendoakan kebaikan untuk kami ini? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab apa yang mereka tanyakan tersebut dengan kisah keadaan umat-umat sebelum mereka. Ada di antara mereka yang ditangkap disebabkan karena keimanannya, kemudian dibelah dengan gergaji sehingga terbelah dua badannya. Ada pula di antara mereka yang dipisahkan antara dagingnya dengan tulangnya dengan sisir dari besi sampai akhirnya meninggal. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan dahsyatnya ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang tersebut, ma yasudduhu dzalika an dinillah, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah menghalangi mereka untuk kemudian istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan kepada mereka motivasi kesabaran dengan menceritakan kisah-kisah keadaan umat sebelum mereka. Di dalam ayat ini kita juga bisa mengambil faedah dengan membaca sejarah-sejarah mereka para salafun salih atau pendahulu kita dari kalangan al-mu'minun, al-muslimun, akan menyemangati diri seorang muslim untuk kemudian bisa bersabar. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini, tatkala sebagian dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam meminta kepada Nabi untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, namun Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawabnya dengan kisah-kisah tersebut. Ini menunjukkan dengan membaca sejarah-sejarah generasi sebelum al-Islam atau pada awal-awal Islam dari kalangan mereka as-sabiqun al-awwalun, akan menyemangati seorang muslim untuk kemudian bisa istiqamah dan bisa lebih bersabar. Di antaranya pada ayat yang tadi kita sebutkan, Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wasalam untuk bersabar dengan hukum Rabb-nya, dan disebutkan kisah wala takun kasahibil hut, dan janganlah kamu ini menjadi seperti halnya sahibil hut idzanada wa huwa maghlum, yakni ceritanya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya, ma kana haditsan yuftara. Ya, itu betul ayatnya itu. Ya Muhammad. Surat Yunus, apa itu namanya? Yusuf. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ini terdapat ibrah, pelajaran bagi mereka orang-orang yang memiliki albab. Bukan sebagai satu kisah yang berisikan berita yang dusta, sehingga seorang tatkala membaca sejarah-sejarah mereka ini akan bisa memotivasi mereka untuk kemudian bisa bersabar dan istiqamah. Minimalnya terhasung untuk kemudian berperilaku sebagaimana mereka. Demikian pula sebagai misal tatkala Nabi alaihi salatu wasalam membagi harta ghanimah, ternyata dilihat oleh sebagian orang bahwasanya bagian Nabi alaihi salatu wasalam ini bagian yang tidak dilandasi dengan keadilan. Sehingga Dzul Khuwaisirah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam kemudian dengan tegas mengatakan kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau ya Muhammad. Sesungguhnya apa yang kau bagikan tersebut adalah bagian yang tidak adil, yang tidak dilandasi mengharap ridha Allah." Maka Nabi alaihi salatu wasallam marah terhadap Dzul Khuwaisirah dari perkataannya tersebut. Sampai Rasul menyebutkan, "Faman ya'dil?" Terus siapa yang bisa adil kalau lah semisal Allah dan Rasulnya tidak melakukannya? Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kisah Nabi Musa rahimallahu akhi Musa, فَإِنَّهُ قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرْ مِنْ هَذَا فَصَبَرَا. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, karena beliau telah diuji dengan ujian yang lebih dahsyat dibandingkan ini, kemudian beliau bersabar. Sehingga dengan membaca kisah-kisah mereka ini akan bisa menambah iman dan termotivasi untuk kemudian istiqamah di atas kebenaran dan bersabar di atasnya. Wala takun ka sahibil hud, dan janganlah kamu ini menjadi seperti sahibil hud, wahwa Yunus alaihi salam, yaitu maksudnya adalah Nabi Yunus alaihi assalatu wassalam. Fi ghadabihi wa adami sabrihi ala qawmih, tatkala beliau murka, marah dan tidak bersabar terhadap kenakalan kaumnya, tidak bersabar. Sehingga dalam kisah ini diambil faedah, dituntut bagi seorang dai untuk kemudian bersabar menghadapi mad'unya. Hina nada rabbahu, tatkala Nabi Yunus alaihi salatu wasalam memanggil Rabb-nya, wa huwa mamlu'un ghamman, dalam keadaan tatkala itu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dipenuhi dengan penyesalan. Taliban ta'jil al-'adzab lahum, ataukah mamlu'un ghamman. Naam, wa huwa mamlu'un ghamman, dalam keadaan Nabi Yunus tatkala itu sedang diliputi kesedihan yang luar biasa melihat keadaan kaumnya. Taliban ta'jil al-'adzab lahum, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah agar supaya diturunkan azab yang disegerakan, ta'jil al-'adzab, kepada kaumnya. laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi bi tawfiqihi litaubati wa qabuliha la turiha min babnil huti bil ardil fada'il muhlikah. Kalaulah bukan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam mendapatkan kenikmatan Rabb-nya, yaitu dengan Allah memberikan taufik kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasallam untuk bertobat, dan Allah terima tobat Nabi Yunus alaihi salatu wasallam tersebut, maka pastilah Nabi Yunus alaihi salatu wasallam dilemparkan dari perut ikan tersebut ke bagian bumi yang akan bisa membinasakannya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya seorang muslim dia merasa bahwa dia menyesali perbuatannya, menyesali kesalahannya, kemudian akhirnya termotivasi untuk bertobat, semangat untuk menjalankan amalan-amalan kebajikan, semangat belajar dan terhasung untuk kemudian bisa istiqamah di atas kebenaran. Ini seluruhnya merupakan taufik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mereka para ulama membagi kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi dua macam. Kenikmatan yang mutlak dan kenikmatan yang muqayyad. Kenikmatan yang mutlak maknanya adalah kenikmatan yang hanya sebatas berhubungan dengan perkara materi dunia. Seorang diberikan harta, ini kenikmatan yang mutlak. Dari sisi sasarannya terkena kepada siapa saja, baik seorang yang mukmin atau seorang yang kafir. Seorang yang mukmin atau seorang yang kafir. Manusia itu hidup di alam dunia dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Rabb-nya berupa rezeki. Ini kenikmatan yang mutlak. Adapun yang kedua, kenikmatan yang muqayyad, yang khusus. Maknanya adalah kenikmatan yang berhubungan dengan iman dan perkara apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang muslim melihat pada dirinya tersebut adanya motivasi untuk melakukan kebaikan, adanya motivasi untuk kemudian merenungi kesalahannya dan bertobat, adanya semangat untuk kemudian menjalankan amalan-amalan ketaatan, berarti dia mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah yang sifatnya muqayyad. Dan nikmat yang muqayyad ini adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada seorang mukmin. Adapun seorang yang kafir diharamkan dari mendapatkan kenikmatan muqayyadah tersebut. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam di dalam surah Al-Qalam ini tatkala berada di perut seekor ikan mendapatkan kenikmatan Allah yang sifatnya muqayyadah. Beliau di perut ikan menyesali perbuatannya dan bertobat. Dan benar-benar mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunannya dan rahmatnya. Maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya dan memberikan keselamatan kepada nabinya Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian diselamatkan dan diutus ke kaum yang lainnya. Wa huwa atin bima yulamu alaih. Dan dalam keadaan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Fastafahu rabbuhu li risalatihi. Kemudian setelah itu Allah memilih Nabi Yunus alaihi salatu wasalam untuk mengemban risalahnya. Faja'alahu minas salihin. Kemudian Allah jadikan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam termasuk dari kalangan mereka orang-orang yang saleh. Laula ay yakuna minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam termasuk dari mereka orang-orang yang bertasbih, maka pastilah akan terus berada di perut ikan tersebut sampai hari manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidak. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Alladzina saluhat niyyatuhum wa aqwaluhum wa amaluhum, yang benar-benar baik niatannya, ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya. Ini definisi orang-orang soleh. Sehingga soleh baik dari tiga hal. Niatannya, ucapannya, demikian pula amalannya. Dan di dalam salah satu hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya faktor utama baiknya seorang hamba ini tertuju pada baik tidaknya hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Sehingga dengan hati inilah, apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Apabila hati ini buruk, maka akan buruklah seluruh jasadnya. Sehingga perbaikan hati untuk kemudian seorang mengevaluasi penyakit-penyakitnya dan melakukan penerapian-penerapian yang syar'i adalah merupakan perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Karena letak tolak ukur baiknya amalan zahir, apakah sifatnya ucapan ataukah sifatnya perbuatan, adalah berporos pada baik tidaknya hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki satu risalah yang beliau beri judul dengan judul Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati. Kemudian beliau menyebutkan terapi-terapinya. Kemudian pada ayat yang terakhir, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliquna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Wa iyyakadul al-kuffaru hina sami'u al-qur'ana la yusibunaka ayyuha ar-rasul bil'ain. Dan hampir-hampir saja mereka orang-orang kafir tatkala mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, mereka berkeinginan menimpakan kepada engkau wahai Rasul dengan penyakit ain. Dengan penyakit ain. Dalam salah satu hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-ainu haqqun. Penyakit yang disebabkan karena penglihatan, pandangan, ini adalah sesuatu yang benar. Terkadang seorang itu sakit disebabkan karena pandangan seseorang yang melihatnya. Yang pandangan tersebut ini dimiliki oleh seseorang dilatar belakangi karena dia takjub pada keadaan seorang yang dilihatnya. Namun ada unsur hasad terhadap orang yang dilihatnya tersebut. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam tatkala menganjurkan dalam doanya tatkala melihat sesuatu yang menyenangkan, itu Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan untuk kemudian seorang bertasbih, ya kan. Nah, mereka orang-orang kufar berkeinginan tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an untuk menimpakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam penyakit ain. Libughdihim iyyak, disebabkan karena mereka marah terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi laula biqayatullahi wa himayatahu lak, kalaulah bukan karena penjagaan Allah demikian pula apa namanya pertolongannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tentulah akan terjadi demikian. Wa yaquluna, mereka juga akan mengatakan hasaba ahwaihim innahu la majnun, sesuai dengan hawa nafsu mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, yani wa ma alquran illa mau'izatun wa tadzkirun lil alamin min al insi wal jin, tidaklah Quran melainkan sebagai mau'izah, peringatan bagi alam semesta, masuk yaitu dari kalangan al ins dan dari kalangan al jin, bukan sebagai sesuatu yang sebagaimana disangka oleh mereka orang-orang kufar. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga diingat pertemuan yang setelahnya itu sampai kita akan masuki surat Al-Haqqah.